Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafizakumullahu jami'an, pada kesempatan siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari pembacaan kitab Syarhu Masail Jahiliyah, penerangan kitab Masail Jahiliyah, diterangkan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktur Shalih Ibnu Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masuk pada masalah yang ke-28. Masalah ke-28 diberi judul Raddu ma'inda ghairihim minal haq. Penolakan kebenaran yang ada di sisi selain mereka. Jadi ahlul jahiliyah, mereka menolak kebenaran yang kebenaran ini datang dari selain mereka. Baik, kita lihat. Qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu tsaminatu wal ishrun. Masalah yang ke-28. Annahum la yaqbaluna minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Kaqawlihi qalu nu'minu bima unzila alaina. Bahwasanya mereka, ahlul jahiliyah, tidak menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran tersebut ada pada kelompok mereka. Ya. Tidaklah menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu hanya ada pada kelompok mereka. Ya. Tidak menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada kelompok mereka. Sehingga kalau kebenaran itu ternyata berasal dari kelompok selain mereka, maka mereka tidak menerima. Ya, ini sifat jahiliyah. Ya, sifat dari sifat kebodohan yang kita dituntut untuk meninggalkannya. Ya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-91. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami hanyalah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Kami hanya mau beriman kepada apa yang diturunkan kami saja. Kita lihat apa yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala tentang pernyataan beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tersebut. Kita lihat. Idza qila lahum aminu bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu nu'minu bima unzila alaina ay ala Musa alaihi salam. Apabila dikatakan kepada mereka, ahlul jahiliyah, aminu, berimanlah bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka menjawab, ya, Yahudi, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya mau beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkufuri, mengingkari, ya, apa-apa yang ada setelah atau selain, ya, apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Ayghairihi, artinya selain apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal apa yang diperintahkan agar mereka beriman ini sebetulnya itu adalah al-haq, kebenaran yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Ya, jadi kitab Injil, kitab Al-Quran ini membenarkan, ya, apa yang ada dari, apa yang ada pada sisi mereka dari kitab Taurat. Ya. Namun yaqulun, mereka mengatakan, nahnu nu'minu bit-Taurah allati unzilat ala nabiyyina Musa. Kami hanya mau beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada nabi kita yaitu Musa. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkufuri, mengingkari apa yang ada dari selain Taurat ini, wa huwal Injil alladhi unzila ala Isa, yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, wal Qur'anul ladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingkari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Al-Injil, Al-Quran ini adalah al-haq, kebenaran yang membenarkan apa yang ada di sisi mereka dari kitab Taurat. Ya. Al-Injilu wal-Quranu musaddiqani lima fit Taurat. Al-Quran, Injil, Al-Quran membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat. Jadi dari sifat ahlul jahiliyah, kalau ternyata kebenaran itu datang dari selain mereka, mereka enggak mau. Mereka mencukupkan diri dengan apa yang ada pada sisi mereka. Baik, kita lanjutkan. Faradallahu alaihim bi'annakum idza kuntum tatba'una ma unzila ala Musa fakaifa taqtuluna al-anbiya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang mereka daku ini, apa yang mereka katakan ini. Apabila kalian memang mengatakan, menyatakan, mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, fakaifa taqtuluna al-anbiya, maka mengapa kalian membunuh para nabi? Maka mengapa kalian membunuh para nabi? Ya. Hal unzila ala Musa qatlul anbiya? Apakah telah diturunkan kepada Nabi Musa syariat yang memerintahkan untuk membunuh para nabi? Haitsu qatalu Zakaria wa qatalu Yahya wa hammu bi qatli Isa alaihi salam fa rafa'ahu Allahu ilaihi wa asamahu minhum wa hammu biqatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka ini didapati membunuh Nabi Zakaria, membunuh Yahya, ya, berkeinginan kuat untuk membunuh Nabi Isa. Lalu Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Allah juga melindungi Nabi Isa dari mereka ini. Dan juga didapati mereka ini berkeinginan kuat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahum muhimmatuhum qatlul anbiya. Maka mereka, ya, himmah mereka, kesibukan mereka, tujuan yang kuat dari tujuan mereka adalah membunuh para nabi. Kama qala ta'ala, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-87. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul, yang rasul ini menyampaikan risalah Allah kepada kalian, yang ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong terhadap, ya, apa yang dibawa oleh rasul tersebut, ya, fafariqan kadzabtum, ya, satu kelompok di antara kalian ada yang mendustakan rasul tersebut, wa fariqan taqtulun, dan sekelompok yang lainnya membunuh rasul tersebut, ya. Ini keadaan mereka, ya. Orang yang berpemikiran jahiliyah, ya. Ba'dzur rusuli kadzabuhum wa ba'dzur rusuli qataluhum. Sebagian para rasul yang datang kepada mereka, mereka dustakan. Sebagian rasul yang datang kepada mereka, ada yang mereka bunuh. Limadha? Kenapa kok mereka lakukan demikian? Li'annahum ja'uhum bimala tahwa anfusuhum. Karena ternyata para rasul ini datang kepada mereka, kaumnya, mendakwahkan kepada mereka dengan dakwah yang hawa nafsu mereka tidak menyetujuinya. Tidak cocok, ya, dengan selera mereka, ya, sehingga mereka dustakan, bahkan sebagian mereka mereka bunuh. Fa kaifa yaqulun? Ya. Ya. Maka kenapa mereka mengatakan ketika diajak untuk beriman kepada Injil, ya, setelah Taurat, ketika diajak untuk beriman kepada Al-Qur'an, mereka malah mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami hanyalah mau beriman, kami hanyalah mencukupkan keimanan dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, ya. Wa aina hadza minal imani billadzi unzila alaihim, lalu di mana perbuatan mereka ini, ya, membunuh, mendustakan para nabi mereka, ya, dari keimanan yang telah diturunkan kepada mereka. Ya. Sekedar beralasan saja. Ya. Sekedar beralasan. Ya. Intinya, kitab yang diturunkan kepada mereka, At-Taurah, mereka juga dustakan. Ya. Mereka juga apa? Dustakan. Taib, wa aidan mimma unzila alaihim fit taurati na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ternyata di antara yang diturunkan kepada mereka dalam kitab Taurat, ternyata di situ dalam Taurat disebutkan apa? Na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, penyebutan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu risalatihi, dan penerangan, keterangan akan kerasulan beliau. Wasifatihi alaihi salatu wasalam, bahkan sifat-sifat yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam kitab Taurat. Falimadza lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Lalu kenapa mereka kok tidak mau mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam keadaan mereka tadi mengatakan bagaimana? Qalu nu'minu bima unzila alaina, kami hanyalah mau beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Sementara Taurat ternyata menyebutkan, di situ disebutkan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kerasulan beliau. Ya, namun mereka tidak mau mempraktikkan, tidak mau mengamalkan ya, isi Taurat tersebut. Baik. Innal imana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa imanun bima unzila alaihim. Sesungguhnya mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka mau mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara tidak langsung ataupun secara langsung, imanun bima unzila alaihim, itu pula keimanan kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Jadi mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, itu juga merupakan keimanan kepada Taurat. Ini kalau mereka mau ya menjalankannya, menjalankan isi kitab Taurat. Waqad kafaru bih, namun yang ada justru mereka mengkufuri, mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum yakulun, dalam keadaan mereka menyatakan nu'minu bima unzila alaina, kami hanyalah mau beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Jadi sekedar pengakuan mengimani kitab Taurat, namun tidak mempraktekan apa yang ada dari isi kitab Taurat tersebut. Wahada yashmalu man yakulu ana la atba'u illa fulana minal ulama. Keterangan ini serupa atau meliputi orang yang mengatakan ana, saya la atba'u, tidaklah mau mengikuti illa fulanan minal ulama, kecuali ya ulama itu saja, ulama itu saja, enggak mau ulama yang lain. Sifat ta'asub, fanatik ya pada seseorang ya. Wal wajibu annahu yaqbalul haq, dan seharusnya yang wajib adalah untuk seseorang itu menerima al-haq, kebenaran. Wala yata'assabu li imamihi, dia tidak boleh berta'asub, berfanatik ya kepada imamnya, auli mudarrisihi, atau kepada pengajarnya, gurunya, auli syaikhihi, atau kepada syaikhnya ya, mithlu masyayikhut turuq, seperti para syekh-syekh thariqah, seperti keadaan para masyayikh thariqah. Yata'asabu lahum al-muridun wal-atba. Didapati para pengikut thariqah-thariqah ini berta'asub, berfanatik kepada syekh-syekh ini. Wala yakbalun al-haqqa illa maqala ha'ula. Sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali apa yang dikatakan oleh syekh-syekh tadi. Wa hadza amrun batil. Maka ini adalah perkara yang batil, perkara yang salah. Li'annahu la yajibu ittiba'u muayyanin minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah wajib untuk mengikuti seseorang secara utuh dari makhluk ini kecuali kepada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti secara utuh. Adapun selain beliau, kita tidak mengikutinya secara utuh, namun pada perkara yang memang mencocoki terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala, sehingga kalau ada orang berpandangan innahu yajibu ittiba'u muayyanin ghairar rasul fa innahu murtad yustatabu fa in taba wa illa kutila. Kalau ada orang mengatakan bahwa wajib untuk mengikuti seorang tertentu secara utuh selain Rasul, wajib untuk mengikuti secara utuh seseorang selain Rasul, fa innahu murtad, maka sungguhnya ucapan orang ini telah murtad, orang ini telah murtad, keluar dari agama Islam. Karena yang wajib untuk kita ikuti secara utuh hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan enggak, selain Rasul juga boleh, bahkan dikatakan ada yang wajib untuk kita ikuti secara utuh, maka pernyataan ini dari pernyataan riddah kemurtadan. Yustatabu, yang orang ini diminta untuk bertaubat. Fa in taba, maka jika dia bertaubat, maka tentunya taubatnya diterima. Wa illa, kalau tidak mau, kutila, hukumannya dibunuh. Kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Li'annahu ja'ala fulanan musawiyan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Karena keadaan orang tadi yang mengatakan wajibnya untuk mengikuti seseorang selain Rasul, maka orang itu didapati telah menjadikan adanya seseorang selain Rasul itu sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fala ahada yajibu ittiba'uhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang wajib untuk diikuti kecuali apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang wajib untuk diikuti secara utuh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairuhu, adapun selain beliau. Minal a'immah, dari kalangan imam-imam, wal ulama, para ulama rahimahumullah, fayuttaba'una fima wafaku fihil haq, maka mereka diikuti hanya pada perkara yang ketika mereka mencocoki al-haq, kebenaran. Pengikutan kita terhadap para ulama, pengikutan kita terhadap para imam adalah hanya pada perkara yang mencocoki al-haq, kebenaran. Wa ma akhtau fihi minal ijtihad fa innahu la yajuzu akhdhuhu. Dan apa yang mereka telah salah pada perkara ijtihad, ketika mereka mengatakan, menjelaskan suatu hukum, kemudian ternyata nampak pada ulama yang lain akan salahnya hukum yang ditetapkan oleh imam tersebut, ya, dikarenakan dalil-dalil yang ada, ya. Maka ketika itu tidak boleh diambil, tidak boleh dipegangi, tidak boleh diikuti kesalahan imam yang salah berijtihad tersebut. La yajuzu akhluhu. Ya. Walau kana minal a'imah, meskipun mereka yang salah ini dari kalangan para imam. Dari para imam. Mungkin yang sangat nampak, yang sering juga kita dengarkan dalam kajian-kajian kita tentang masalah fikih. Ya, pendapat imam ini demikian, imam ini demikian, lain-lain pendapat. Ya. Ya. Ternyata setelah dikaji, yang benar adalah pendapat imam fulan. Dengan dalil demikian, yang lain salah. Karena dalil yang mereka pegangi ternyata setelah diteliti tidak kuat. Maka kalau sudah terang demikian, kita enggak boleh mengambil berpegang dengan pandangan mereka yang berdalil dengan dalil yang tidak kuat tadi. Begitu. Wa hum yaquluna dzalik. Mereka para imam, kalau kita lihat ucapan-ucapan mereka, mereka berpesan kepada umat demikian. Agar yang diambil, agar yang dipegangi itu adalah apa yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika didapati pandangan mereka salah, buang jauh-jauh, lempar di belakang tembok. Ambil apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para imam tidak malu. Untuk menyampaikan kepada para murid-muridnya, agar kalau memang kalian mendapatkan petunjuk atau dalil yang pasti dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini, sampaikan kepada saya. Saya rujuk dari pendapat saya dan saya kembali kepada pendapat tersebut. Begitu. Mereka tidak malu. Mereka mengatakan para imam-imam ini, para ulama ini, dalam kesimpulan, la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian ambil pendapat-pendapat kami. Jangan kalian pakai pendapat-pendapat kami kecuali kalau memang pendapat kami, ucapan kami mencocoki ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Kaum muslimin bersepakat nih dalamnya ilmu Imam Asy-Syafi'i. Kaum muslimin bersepakat bahwa barang siapa yang telah tampak jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan mengambil pendapat orang lain. Tidak halal bagi orang yang telah jelas sunnah Rasul untuk meninggalkan sunnah tersebut, lebih memilih apa? Pendapat, ucapan yang lain. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimun. Kaum muslimin dalam masalah ini mereka telah bersepakat. Baik. Sehingga kalau kita baik pada hari ini maupun kita menemukan dalam tulisan-tulisan para ulama yang mungkin telah wafat, ketika kita mendapati ulama tersebut berpendapat dengan pendapat yang salah, karena telah jelas pendapat yang kuat, pendapat yang benar, maka kita meninggalkan pendapat atau ucapan ulama tersebut. Tidak boleh kita berta'asub, berfanatik kepada ulama ini. Tidak boleh ada pada diri kita untuk mengatakan, ini kan ulama, masa salah? Ayat yang dibawa kok, hadis yang dibawa kok, masa salah? Baik. Memang ayat yang dibawa, memang hadis yang dibawa, tapi lihat penempatannya, sesuai enggak? Kalau tidak sesuai, ya jangan diikuti pendapat tersebut. Bukan karena ayatnya, bukan karena hadisnya, tapi apa? Pemahaman dia terhadap ayat, pemahaman dia terhadap hadis tersebut yang salah. Baik. Kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya. Permasalahan ke-29 dari permasalahan jahiliyah yang kita semua dituntut untuk meninggalkannya. Permasalahan ini diberi judul la ya'maluna biqauli man yaz'umuna annahum yattabi'unahum. Mereka orang-orang jahiliyah tidaklah mengamalkan pendapat orang yang mereka katakan kami mengikuti mereka. Ya. Orang-orang jahiliyah itu seperti itu penuturannya. Ya. Kami mengikuti pendapat fulan. Ternyata ketika dilihat mereka tidak mau mengamalkan pendapat fulan ini. Ya. Seperti permasalahan yang sebelumnya, kami hanya mengikuti atau kami mengikuti apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kepada Nabi Musa. Ya. Namun ternyata apa? Didapati mereka justru malahan apa? Menyelisihi apa yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taib. Innahum ma'adhalika la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. Mereka ahlul jahiliyah, bersamaan dengan pernyataan mereka ini, ya, kami hanyalah mau mengikuti apa yang diturunkan kepada kami. Ternyata mereka la ya'maluna bima taqulu ta'ifatuhum, mereka tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompok mereka yang mereka mengikutinya. Kalau itu Taurat, mereka tidak mengamalkan apa yang ada dari isi Taurat. Kama qala ta'ala wa nabbaha, sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dan juga Allah memberikan peringatan kepada mereka ini. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katanya kalian mengimani kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Lalu kenapa kok kalian membunuh para nabi? Ya. Jika kalian memang orang yang benar dalam keimanannya. Kenapa? Katanya maunya mengimani Taurat. Enggak mau mengimani yang lain. Tapi kenapa kok kalian malahan membunuh para nabi? Taib. Ayat artinya haula'il yahudu yadda'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurat. Bahwa mereka Yahudi, kita kaum muslimin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi Yahud. Mereka Yahudi mendaku menyatakan bahwa mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka ya, dari Taurat ini. Wahadha yakdibuhu amroni. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yahudi ini telah didustakan dengan dua perkara. Kalau mereka mengatakan kami hanya mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dari kitab Taurat, ternyata apa? Apa yang mereka dakukan ini, apa yang mereka katakan ini didustakan oleh dua perkara. Awalan perkara yang pertama, qatluhum al-anbiya. Pembunuhan mereka terhadap para nabi. Jadi bukan satu dua nabi yang dibunuh, banyak. Mereka melakukan pembunuhan terhadap para nabi. Walaisa fit taurati qatlul anbiya, dan tidak ada dalam kitab Taurat urusan atau perintah untuk membunuh para nabi. Bal fiha al-imanu bihim, bahkan justru yang ada dalam kitab Taurat disebutkan adalah untuk beriman kepada para nabi. Wa ta'zimuhum, mengagungkan mereka para nabi. Wa tiba'uhum wal iqtida'u bihim, mengikuti mereka para nabi. Baik. Jadi dengan perkara yang pertama ini membantah ya pengakuan mereka kalau mereka mengikuti Taurat. Ya, bohong, dusta. Al-amru tsani, perkara yang kedua dari perkara yang mendustakan pernyataan mereka ini, annat taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Taurat ternyata memerintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam suratul A'raf ayat ke-157, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Muhammad, mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat yang ada di sisi mereka. Penyebutan Nabi kita Muhammad ternyata apa? Tersebut dalam kitab Taurat. Wal Injil juga tersebut dalam kitab Injil. Di mana Nabi Muhammad ya'muruhum, memerintahkan mereka kepada hal yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar. Menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang jelek. Dan juga Nabi Muhammad meletakkan dari mereka beban-beban yang berat mereka dan melepaskan belenggu yang ada pada mereka. Ini sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kitab Taurat ya, yang memerintahkan para penganut atau yang mengikuti kitab Taurat untuk mengimani beliau alaihi salatu wasallam. Hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Inilah beberapa sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam kitab Taurah. Walam yu'minu bihi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka Yahud tidak mau mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'uhum wa ulama'uhum alladzina yad'una al-imana bihim. Mereka orang-orang Yahud tidak mau mengatakan apa yang telah dikatakan oleh para nabi mereka, para ulama mereka, yang mereka menyatakan kami mengimani mereka. Begitu. Para nabi mereka mengatakan, para ulama mereka mengatakan untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka tidak mau. Justru mereka mendustakan para nabi, justru mereka membunuh para nabi. Baik, wala ya'maluna bima yaqulun, ya, karena mereka tidak berpandangan demikian, maka mereka tidak mengamalkan, tidak mempraktikkan apa yang dikatakan oleh para nabi mereka. Baik. Mereka tidak juga mengamalkan apa yang telah mereka nyatakan ini. Ya, karena mereka menyatakan apa? Nu'minu bima unzila alaina. Kami mengimani apa yang telah diturunkan kepada kami. Ini pernyataan mereka. Namun apa? Mereka tidak mengamalkan, ya, apa yang menjadi pernyataan ini. Baik. Di negeri kita banyak orang-orang yang mendaku mengikuti saya pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Namun ketika mereka disodorkan Imam Syafi'i akidahnya demikian, Imam Asy-Syafi'i prinsip beragamanya demikian, mereka enggak mau. Mereka tidak mau. Katanya mau mengikuti Imam Syafi'i, katanya fanatik dengan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa tidak mau mempraktikkan akidah beliau? Ya. Pola atau prinsip hidup beliau. Ya. Mereka tidak mau mengamalkan demikian. Sekedar pendakuan saja. Sekedar pendakuan saja. Baik. Masalah berikutnya, al-mas'alatu tsalatsun. Masalah yang ke-30 dari masalah yang kita dituntut untuk meninggalkannya. Al-ahdhu bil iftiraqi wa tarkul ijtima'i. Masalah ini diberi judul mengambil perpecahan dan meninggalkan persatuan. Ya. Wahia min ajabi ayatillah. Masalah ini ada masalah yang termasuk dari keajaiban dari ayat-ayat Allah. Annahum taraku wasiyatallah bil ijtima'. Bahwa mereka orang-orang jahiliyah, mereka meninggalkan wasiat dari Allah, di mana wasiat dari Allah ini mengatakan apa? Untuk bersatu. Wartakabu manaha anhu minal iftiraq. Dan mereka bahkan melakukan apa yang Allah larang dari perpecahan. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihin. Maka menjadilah setiap kelompok-kelompok ini berbangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Kita bisa merasakannya. Kita melihat kelompok-kelompok, satu kelompok dengan kelompok lain, ya, gak akur, ya, bahkan ya berpecah karena dikatakan berkelompok. Masing-masing kelompok membanggakan apa yang ada pada sisi mereka, ya, dari peraturan-peraturan dan yang lainnya. Kullu hisbim bima ladihim farihin. Baik. Min ajabi ayatillahi subhanahu wa ta'ala annahum lamma tarakul ijtima'a ala kitabillahi azza wa jal wa syar'ahul munazzala ala rusul wal i'tisama bihi ibtalahumullahu bittafarruqi wa tashattuti wa tanahur wal farha bima hum alaihi minal batil. Termasuk dari keajaiban ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ahlul jahiliyah ketika mereka meninggalkan al-ijtima', meninggalkan untuk bersatu di atas kitabullah azza wa jalla, meninggalkan syariatnya yang telah diturunkan kepada para rasul, meninggalkan untuk berpegang teguh dengannya, ibtalahumullah, maka Allah menguji mereka bittafarruq, dengan perpecahan, watasyattut, percerebraian, watanahur, juga permusuhan. Wal farha bima hum alaihi minal batil. Dan diuji pula oleh Allah dengan apa? Bangga akan kebatilan yang ada pada mereka. Membanggakan kebatilan yang ada pada mereka. Ini ujian dari Allah kepada mereka. Wa hadhihi uqubatun lahum. Ini merupakan hukuman yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka meninggalkan apa? Al-ijtima' ala kitabillah, meninggalkan untuk bersatu di atas kitabullah. Li'anna al-insana idza fariha bil batil fa innahu la yatrukuhu. Karena sudah merupakan satu hal yang dimaklumi manusia, kalau sudah dikatakan senang dengan kebatilan, ya maka dikatakan dia tidak meninggalkan kebatilan tersebut. Amma idza lam yafrah bihi wa kana indahu tashakkukun minhu fa hadza hariyun annahu yatubu wa yarji'u anhu atau wa yurja'u anhu. Adapun apabila seseorang itu tidak bangga dengan kebatilan atau masih ada keraguan dari kebatilan ini, ya maka orang ini hariyun pantas untuk bertaubat. Pantas untuk apa? Bertaubat. Wa yurja'u anhu, dan pantas untuk dia rujuk kembali kepada al-haq dari kebatilan yang dia dapatkan. Lakin idzat ma'anna ilaihi wa fariha bihi fa innahu la yatahawwalu anhu. Akan tetapi apabila dia malahan justru itma'anna, tentram, fariha, senang, fa innahu la yatahawwalu anhu, maka ya tidak diharapkan dia akan berpindah dari kebatilan tersebut. Kenapa? Sudah tentram, sudah nyaman, sudah seneng. Wa hadhihi uqubatun minallahi jalla wa ala. Ini merupakan hukuman, ujian dari Allah jalla wa ala. Li'anna man taraqal haqqa yubtala bil batil. Karena barang siapa yang ternyata dia meninggalkan kebenaran, maka dia diuji dengan kebatilan. Wa man taraqal ijtima'a fa innahu yubtala bit tafarruqi wat tasyaddud wat tanahuri wat tatahun. Dan barang siapa yang meninggalkan ijtima', persatuan, maka sungguh dia diuji dengan at-tafarruq wat tasyaddud, perpecahan, wat tanahur, permusuhan dan pembinasaan. Fama tajidu unasan mukhtalifina fima bainahum min umurid dini wad dunya illa watajidu bainahum al-adawat wal-hazazat wal-bahdo. Maka tidaklah engkau mendapati manusia, mereka berselisih pada urusan agama maupun urusan dunia, kecuali engkau dapati mereka ini didapatkan al-adawat, adanya apa? Permusuhan, hazazat, sakit hati, wal-bahdo, saling benci, begitu. Yang namanya permusuhan satu dengan yang lain, permusuhan, perselisihan, mesti ada pada hatinya, adanya apa? Ya sakit hati, saling benci, begitu. Bal rubbama al-iqtitalu fima bainahum, bahkan terkadang sampai pada tingkatan apa? Iqtital, berusaha untuk saling membunuh, saling menyingkirkan. Wala tajidu man yatamassaku bil ijtima'i al-kitabi was sunnah illa wa tajidu bainahum al-ulfah wal mahabbah wat tanasur wat ta'awun. Dan tidaklah engkau mendapati orang yang dia berpegang teguh dengan persatuan di atas kitab dan sunnah, tidaklah engkau mendapati kecuali pasti akan engkau dapati mereka ini ada pada mereka al-ulfah wal mahabbah, kecintaan, at-tanasur, saling tolong menolong, wat-ta'awun, saling bantu membantu. Kebalikan dari meninggalkan persatuan. Ka'annahum jasadun wahid, seakan-akan mereka itu satu tubuh. Fala ismata illa bil ijtima'i al-kitab wa sunnah, maka tidak ada penjagaan kecuali dengan bersatu di atas kitab dan sunnah. Wala wihdata illa bittiba'il kitabi wa sunnah, tidak ada persatuan kecuali dengan mengikuti kitab dan sunnah. Wa ma ada dzalika fa innahu furqah wa adzab. Selain mengikuti kitab dan sunnah, pasti yang ada apa? Furqah wa adzab. Perpecahan dan juga adzab. Fahaulai alladzina yuriduna tauhidal muslimin kama yaqulun. Yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhidal muslimin wahiduhul aqidah bi antakunu jami'an ala aqidati tauhid allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tatrukun nas hadza kuburi wa hadza sufi wa hadza syi'i wahidu al-aqidata awalan wa'tasamu bila ilaha illallah thumma wahadu al-hukma bima anzalallah farji'u ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang menginginkan untuk mempersatukan kaum muslimin sebagaimana yang mereka katakan, semestinya untuk dikatakan pada mereka, wahai orang-orang yang menginginkan persatuan kaum muslimin, hendaklah dengarkan ini. Kalau memang kalian menginginkan untuk mempersatukan kaum muslimin, wahidul akidah, satukan dulu akidah mereka. Bi antakunu, yaitu agar mereka jami'an semuanya ala akidah tauhid, berada di atas akidah tauhid. Sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrukun nas, jangan biarkan manusia untuk dia dibiarkan sebagai kuburi, penyembah kuburan, dibiarkan sebagai seorang yang sufi, sebagai orang Syiah. Jangan biarkan kaum muslimin demikian. Wahidul akidah awalan, persatukan dulu akidah untuk yang pertama kali. Wa'tasamu bila ilaha illallah, perintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Thumma wahidul hukma bima anzalah, kemudian barulah mereka persatukan untuk berhukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Farji'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Ya. Kembalikanlah mereka. Ya. Menuju kitabullah, menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan budzul qawanin wal anzimah wal adat al qabaliyah wa ghairu dzalik. Dan lemparkanlah jauh-jauh, tinggalkanlah jauh-jauh al-qawanin, undang-undang, wal-anzimah, peraturan-peraturan, dan adat-adat kesukuan yang merusak tauhidullah. Yang merusak tauhidullah. Irji'u ilal kitab wa sunnah. Ya, agar mereka kembali kepada kitab dan sunnah. Idza kuntum turidunal ijtima'a wa wahdatal muslimin. Ya. Ini kalau memang kalian menghendaki untuk adanya persatuan kaum muslimin. Ya. Jadi diurusi dulu akidahnya. Ya. Dibenarkan dulu prinsip beragamanya mereka. Ya. Ketika mereka tersadar ya, bahwa yang wajib adalah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sedikit demi sedikit akan tercipta yang namanya persatuan kaum muslimin. Falan yattahidal muslimuna illa ala hadza, maka tidaklah akan didapati persatuan kaum muslimin kecuali di atas prinsip ini. Satukan akidah, kembalikan mereka terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falan yattahidal muslimun illa ala hadza, illa ala wahdatil akidah wa wahdatil al-marja. Ya. Bersatu di atas akidah yang benar, akidah yang satu, marja yang satu, ya, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-hukmu bima anzalallah, yaitu agar mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa wahdatul qiyadah, dan bersatunya kepemimpinan. Wa dzalika bisam'i wa tha'ah li waliyyi amril muslimin. Ketika bersatu dalam satu kepemimpinan, kepemimpinan yaitu dengan mendengar dan taat ya, kepada apa? Waliyul amr ya, pemerintah ya, kaum muslimin. Ya, ketika sudah sama-sama kembali kepada akidah yang benar, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul, demikian pula ya, bersatu di atas satu kepemimpinan, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Hadzal ladzi yuwahhidu amrul muslimin. Inilah sekali lagi yang dapat mempersatukan urusan kaum muslimin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah meridhai untuk kalian tiga hal. Anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Yang pertama, agar kalian beribadah hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan. Wa la tafarruqu, dan tidak bercerai-berai. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Dan agar kalian menasehati orang yang Allah pilih untuk mengurusi urusan kalian. Kalian dengar dan taat kepada mereka pada perkara yang ma'ruf, kalian tegur mereka, kalian ingkari mereka, tentunya dengan yang benar, tidak diingkari di mimbar-mimbar, di khalayak ramai. Baik. Diperintahkan agar kita dengan pemerintah kita. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.